Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan nikmatnya pagi hari ini kita bisa berkumpul, bisa bisa bersilaturahmi sekaligus menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan dari waktu yang kita luangkan, kuota yang kita keluarkan dalam program ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين وغسل اليدين مع المرفقين الفرد الثالث غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. Para jemaah, teman-teman yang dirahmati Allah, kita sampai pada rukun wudu yang ketiga. Wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, dan membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini. Ma'a itu bersama. Jadi Imam Al-Aisisni sekaligus juga Syekh Abi Syuja' bahwa rukun wudu yang ketiga itu bukan hanya membasuh tangan sampai sampai siku, tapi membasuh tangan bersamaan dengan siku. Jadi siku termasuk bagian yang juga diwajibkan untuk dibasuh. Ma'a itu memasukkan mirfaq ke dalam bagian yang wajib dibasuh. Padahal Al-Quran, ayat Al-Qurannya ila wa'aydiyakum sampai, dan tanganmu sampai siku. Wal-fardu thalis, rukun yang ketiga, ghusl yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh tangan juga bersamaan, memasukkan di dalam basuhan tangan itu al-murfaqaini kedua siku liqauli ta'ala, karena sebab Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya wa aydiyakum ila. Jadi kalau dalam Al-Qur'an ila bukan ma'a gitu, tapi aplikasinya teknis yang ditetapkan oleh Asy-Syafi'iyah, basuh tangan tu ma'al mirfaqaini, juga mirfaq siku itu bagian yang wajib dibasuh. Walafzatu ila, dan lafad ila dalam Al-Quran ke, kalau kita artikan ila tu ke, kalimat reposisi ke. Walafzatu ila dan lafad ila dalam ayat ini taridu bima'na, itu muncul dengan makna ma'a, dengan makna bersamaan. Ma'a kama qala qawli kama qama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam ayat Allah man ansari ila Allah, ini surat Ali Imran ayat 52 ya, cerita Nabi Musa alaihi salam ketika Nabi Musa merasa dibohongi oleh kaumnya, kemudian man ansari, siapakah penolongku, ilallahi, ila di sini diartikan ma'allah, walaupun artinya dalam beberapa tafsir ila juga diartikan ila juga, tidak diartikan ma'am. Tapi mungkin Imam Al-Hisni mengambil pendapat ila dalam ayat ini artinya ma'a. Man ansari, siapa penolongku, ma'allahi, bersama Allah. Ay fillahi, ay ma'allahi, atau bersama Allah. Wa yadullu lidzalik, nah ini tambahin lagi dalil Al-Qur'annya cukup, tambahin lagi dalil hadis Nabi Muhammad. Wa yadullu lidzalika, dan juga yang menunjukkan perkataan kami bahwa basuh tangan itu ma'a, juga dibasuh di dalamnya dua sikut, yang menunjukkan itu ma'rawa Jabir, apa yang diriwayatkan oleh Jabir, ma'rawa Jabirun radhiyallahu anhu, siapa apa yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya, qala, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasul sallallahu, kalau ra'aitu Rasulullah ini sigat jazm ya, sigat jazm itu dalam hadis maksudnya ini redaksi yang sangat kuat, redaksinya sangat-sangat, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudirul ma'a ala al-mirfaqaini, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wudu tentu yudirul ma'a ala al-marafiqi, dia mengelilingi air, maksudnya membuat air itu mengelilingi marafiq. Jadi maksudnya Jabir radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membasuh tangan juga membasuh mirfaq, membasuh siku. Apa dalil membasuh siku itu? Yudirul ma. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yudirul ma, mengelilingi siku itu dengan air. Rawahu Ad-Dharqutni, diriwayatkan oleh Ad-Dharqutni. Jadi baca yang benar tuh Ad-Dharqutni, bukan Ad-Dharqutni. Ad-Dharqutni. Ad-Dharqutni wal Baihaqi, Imam Al-Baihaqi, walam yudha'ifa. Dan dia keduanya, Imam Al-Baihaqi dan Imam Ad-Dharqutni, tidak melemahkan hadis ini. Waruwiya. Waruwiya. Waruwiya itu sigat tad'if. Sigat tad'if itu redaksi yang lemah. Jadi maksudnya bahwa riwayat yang disampaikan ini waruwiya, setelah ini riwayat yang disampaikan setelah ini, itu bukan riwayat yang dikuatkan. Ada riwayatnya tapi tidak dikuatkan. Sama seperti qila. Kalimat majhul itu biasanya untuk menunjukkan lemah. Qila dikatakan, oh berarti ini pendapat yang lemah yang tidak dipakai. Begitu juga ruwiya, diriwayatkan. Enggak disebutin tuh siapa yang merawikan. Itu menunjukkan sigat tad'if. Wa ruwiya, dan diriwayatkan annahu, bahwasanya an-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adzara al-ma' ala mirfaqaini, beliau mengelilingi atau membasahi mirfaqnya dengan air, sikunya dengan air. Wa qala, kemudian Nabi Muhammad mengatakan hadza wudu'un la yakbalu Allahu sholata illa bihi. Ini nih yang namanya wudu. Artinya wudu itu membasahi siku dengan air, memasukkannya dalam bagian tangan yang wajib dibasuh. La yakbalu Allahu sholata illa bihi, dan Allah tidak menerima salat illa bihi, kecuali dengan begini wudunya gitu. Alhamdulillah. Wa Pak Azul Kifli Al-Ghazin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat keberkahan, ilmu manfaat, jadi tambahan amal ibadah, badan sehat, murah rezeki, panjang umur Pak Azul Kifli, selalu hadir. Alhamdulillah. Wa yajibu isadul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyara. Ketika membasuh tangan, dia wajib mengalirkan air ila jami'i sya'ri, ke seluruh rambut, bulu yang ada di atas tangan, wal basyarati, dan juga kulit. Hatta law kana tahta azfarih. Nah, penting nih. Hatta law kana tahta azfarihi wasakh. Sampai kalaupun ada, law kana tahta azfarihi wasakh, kalau seandainya di bawah, tahta itu di bawah, azfarihi kukunya, wasakhun ada kotoran, seandainya di bawah kukunya ada kotoran, yamna' usulal ma'i, yang kotoran tersebut menghalangi usulal ma'i, sampainya air ilal basyarah ke dalam kulit, lam yasih wudu'uhu wa salatuhu batilah, wudunya tidak sah, wa salatuhu batil. Salatnya batil, ini khas khasan Syafi'i. Jadi mazhab Asy-Syafi'i termasuk mazhab yang paling ketat dalam bersuci, dalam bertoharoh, begitu ya. Orang yang punya luka, apa namanya, diperban begitu, itu kan basuhannya diganti dengan usapan. Nah, ternyata ganti dengan usapan itu tidak cukup. Jadi ditambahin tayamum lagi gitu. Jadi wudunya setelah wudu, bagian yang ini dibasuh, diusap saja dengan tangan. Kemudian setelah itu dia tayamum lagi. Karena ada bagian yang tidak dibasuh. Begitu ketentuan Syafi'i, memang termasuk mazhab yang paling ketat. Jadi kalau di bawah kuku ini ada wasakh, ada kotoran yang mungkin bisa menghalangi masuknya air ke dalam kulit kita, maka itu wajib dihilangkan karena wudunya menjadi tidak sah. Itu juga kemarin kita bahas tentang fikih kurban. Memang ada larangan orang potong kuku, potong rambut ketika ingin berkurban, tapi larangan itu sifatnya sunnah karena ibadah kurban pun hukumnya sunnah. Maka jangan sampai ibadah yang sunnah bisa membuat yang wajib itu menjadi rusak. Hal-hal yang wajib ya sholat lima waktu. Kalau kemudian di bawahnya ada kotoran, kemudian dia nggak potong dengan alasan bahwa dia mau kurban, ini kan mengedepankan sunnah dibanding yang wajib. Ya bagus mengedepankan sunnah, tapi jangan sampai prioritas sunnah itu justru membuat kewajibannya rusak. Itu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu Syafi'iyah dalam hal ini memang seperti itu. Jadi seluruh bagian tangan harus terkena air, harus masuk pori-pori. Maka kemarin kan kita singgung tuh di syarat sah wudu. Syarat sah wudu apa? Nah, yang pertemuan ke berapa tuh? 18 Adamul mani al-hissi. Syarat sah wudu tidak boleh ada penghalang al-hissi yang terlihat sifatnya. Yang sifatnya terlihat, yang menghalangi wusul al-ma sampainya air ke dalam pori-pori. Maka kemarin tato itu kita bagi dua tuh. Antara tato yang membuat lapisan di atas kulit dengan tato yang memang hanya memberikan warna kepada kulit. Kalau dia hanya ngasih warna kepada kulit, pori-pori tetap terbuka, air diguyur itu masuk ke dalam pori-pori, sah wudunya. Jadi beda urusan sama tatonya, tapi wudunya sah. Urusan tatonya ya dosa kan tentu gitu. Tapi wudunya sah karena tato yang ada pada apa namanya kulitnya itu tidak membuat lapisan, hanya memberikan warna. Tapi kalau tato itu bikin lapisan yang membuat kulit atau membuat air tidak masuk ke dalam pori-pori, itu yang jadi masalah. Kayak tato zaman dulu ya, kita waktu anak-anak mungkin yang seumuran sama saya ya. Yang seumuran sama saya tahu tuh dulu kita punya tato yang beli di abang-abang permen. 100 perak. Yang digosok. Digosok. Dibuka. Nah itu. Ada tato Ultraman, Spiderman, ada tato Superman kan gitu. Itu kan bikin lapisan. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau cuman kita warnain pakai pulpen, kita tulis tangan kita. Siapa ya? Laila cintaku, gitu ya. Apa doa ibu kan itu kita terus diri jagalah kebersihan gitu, nggak ada masalah, tidak ada masalah dalam arti wudunya tetap sah karena gambar warna yang kita ukir di tangan itu tidak membuat lapisan baru, dia hanya memberikan warna. Jadi seluruh anggota tubuh wajib wudu, pastikan dia tidak punya penghalang termasuk kuku. Karena ini kan termasuk bagian yang wajib dibasuh, ini tangan, bagian dari tangan. Gitu kan? Bahkan kalau kita lihat yang disebut tangan dalam bahasa Arab itu ya tangan cuman ini nih. Ini tangan. Jadi tangan tuh dari mulai ujung jari tengah sampai nah ini namanya tangan yadun. Yadun gitu. Kalau dalam bahasa Arab, iyat itu ya ini. Maka dalam Al-Quran kita pernah baca apa ketentuan orang yang mencuri. Fasariku wasariqatu faqtu'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, maka potong tangannya. Tangannya mana? Apa sampai? Enggak kan sini doang. Jadi yadun dalam bahasa Arab itu ya ini. Maka bagian-bagian ini pastikan dia adalah bagian yang terkena, yang bebas dari penghalang. Maka itu karena yadun itu artinya tangan, Allah nambahin ilal mirfaqah ini sampai sampai siku untuk memberikan kepastian, ketetapan, kemantapan bahwa yang dibasuh itu bukan cuma tangan doang, tapi sampai sampai siku begitu. Wallahu alam. Qala wa mashu ba'd ar-ra'si. Qala wa mashu ba'd ar-ra'si. Itu rukun yang ketiga, yaitu membasuh tangan bersamaan dengan siku. Bukan bersamaan, artinya enggak enak kalau bersamaan. Juga memasukkan siku ke dalam basuhan tangan. Al-fardu rabi'u, dan rukun yang keempat, mashu ba'd ar-ra'si liqaulihi ta'ala wamsahu bi ru'usikum. Mashu ba'd ar-ra'si. Mashu itu mengusap, bedanya dengan gosul itu membasuh, basuh itu mengalirkan air. Tapi yang namanya mashu itu artinya mengusap. Mengusap itu imrarul yad. Mengusapkan tangan, imrarul yadi al-mablul, mengusapkan tangan yang basah. Itu namanya al-mas, menyapu dengan tangan yang basah. Mashu ba'da ra'si, menyapu sebahagian kepala. Liqaulihi ta'ala wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah bi ru'usikum kepala kalian. Bi itu diartikan oleh sebahagian ulama termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, bi itu artinya lil ilhaq. Jadi seluruh kepala itu diusap gitu. Tapi bi dalam ayat ini diartikan oleh Imam Asy-Syafi'i li tabi'in. Kenapa diartikan litabi'id? Itu salah satu makna harfu jar. Jadi salah satu makna harfu jar itu litabi'id. Sebagian mengatakan lil ilsaq. Artinya lil ilhaq, maaf, lil ilhaq. Jadi seluruh kepala itu bagian yang wajib diusap, kata sebagian ulama yang mengartikan bi ini sebagai lil ilhaq. Tapi kalau Asy-Syafi'iyah mengartikan bi ini litabi'id, menunjukkan sebahagiannya saja. Kenapa di makna sebagai sebahagian dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaisa, nah ini dijelasin, walaisa al-muradu huna. Bukanlah yang dimaksud dalam ayat ini mashu jami'ir ra'si, mengusap seluruh kepala. Di hadisil Mughirah, karena ada hadis Mughirah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawadda'a, Nabi Muhammad berwudu, wa masaha binasiyatihi, dan ketika wudu Nabi Muhammad mengusap nasiyah. Ini nasiyah ini nih, muqaddamu ra's. Nasiyah itu muqaddamu ra's, permulaan kepala. Jadi setelah jidat, nah ini bagian yang tumbuh rambut ini, permukaan kepala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu begitu, dia mengusap nih senasiyahnya, ubun-ubun nih kalau bahasa kita, ubun-ubun nasiyah. Muqaddam ra's, permulaan kepala, ini namanya nasiyah. Kemudian wa ala imamati, dan beliau juga mengusap imamah, sorban kepalanya, itu namanya imamah. Wa 'ala al-khuffaini, dan beliau mengusap khuffain. Ruwahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis ini bagi ulama Asy-Syafi'i menjadi dalil bahwa makna ba dalam Al-Qur'an itu artinya litab'id, untuk menunjukkan sebahagiannya saja. Ya, pertama secara bahasa, Imam Asy-Syafi'i itu kan terkenal orang yang sangat cerdas, orang yang bukan berarti yang lain enggak cerdas gitu. Imam Asy-Syafi'i itu termasuk ulama yang sangat detail dalam hal bahasa. Beliau termasuk ulama yang dulu ketika kecilnya tinggalnya di kampung Huzail. Huzail itu kampung orang yang bahasa Arabnya mantap gitu. Kayak kita di sini ya. Kalau mau belajar bahasa Inggris, noh ke Pare gitu. Jadi Pare itu sudah terkenal sebagai kampung Inggris. Orang mau pintar bahasa Inggris ke Pare. Orang mau pintar apa namanya, kedokteran. Noh kita ke ini kuliah di Salemba, UI kedokteran gitu. Mau hebat apa lagi? Mau hebat teknik, noh ke ITB. Nah gitu. Jadi apa namanya itu sesuatu yang apa? Ahlan bikum. Ahlan ya Ustaz. Ustaz Husbandi. Ustaz Husbandi ini guru saya dulu di Ummul Qura. Nah, yang kemarin nanyain sanad ilmu. Nah, beliau nih salah satunya sanad ilmu saya nih Ustaz Husbandi. Beliau dari Jambi. Ahlan bikum Ustaz. Ahlan bikum. Allahu barik fikum. Mudah-mudahan sehat semua Ustaz. Jadi Imam Asy-Syafi'i termasuk ulama yang kecilnya dulu di Kampung Huzail. Kampung Huzail itu kampung orang fasih bahasa Arab. Jadi kalau mau nyari orang yang pintar bahasa Arab dulu Kampung Huzail sono gitu. No, ke Kampung Huzail sono. Itu pintar bahasa Arab. Nah, Imam Asy-Syafi'i termasuk tuh. Salah satu ba itu li tab'id, makna ba itu li tab'id. Karena memang makna bahasanya begitu. Karena memang makna bahasanya seperti itu. Didukung oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau berwudu binasiyatihi. Nabi Muhammad berwudu yang diusap cuman ubun-ubunnya doang. Kalau seandainya seluruh kepala gitu ya, seluruh kepala itu wajib diusap, maka Nabi Muhammad buka itu imamah, dibuka sorbannya, diusap semuanya. Tapi Nabi Muhammad membiarkan yang diusap cukup apa namanya ubun-ubunnya doang, untuk menunjukkan bahwa yang wajib itu hanyalah apa namanya sebahagian doang, tidak seluruhnya gitu, tidak seluruhnya. Kalau emang kan ditanya, kalau emang mas itu cuma sebagian, Nabi Muhammad ngapain ngusap ngusap imamahnya juga begitu? Itu min adatin Nabi, salah satu termasuk kebiasaan Nabi. Karena Nabi Muhammad SAW punya kebiasaan kalau ngusap kepala itu semua kepala. Nah, pada waktu itu Nabi Muhammad pakai imamah. Kalau dia ngusap imamah kagak sah. Karena yang diusap itu harus kepala, bukan sorban begitu. Maka Nabi Muhammad angkat dikit untuk keabsahan wudu, dia usap kepalanya sebahagian. Dan untuk kebiasaannya Nabi Muhammad usap seluruh bagian imamah tersebut. Gitu, karena kalau seandainya seluruh kepala itu sebuah apa namanya keharusan, kewajiban, Nabi Muhammad pasti buka. Nabi Muhammad pasti buka. Nabi Muhammad tidak mungkin meninggalkan apa namanya meninggalkan kewajiban. Kalau kita cuma menempelkan tangan saja tanpa imrar, nah nanti ada nih teks selanjutnya nih, ini kita baca nih gitu. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa ba dalam ayat ini litab'id, untuk menunjukkan sebahagiannya saja. Karena Nabi Muhammad dalam satu wudunya pernah tidak mengusap seluruh kepala. Mengusap seluruh kepala itu bagian dari sunnah Nabi. Jadi Syafi'i tidak mengingkari itu. Syafi'i memasukkan mengusap seluruh kepala itu bagian dari kesunahan wudu, kesempurnaan wudu. Tapi akan tetapi bentuk minimal keabsahan wudu, yaitu rukun wudunya cukup sebahagian kepalanya saja. Rawal Muslim diriwayat Imam Muslim wa li anna man amarra yadahu. Dan juga ini juga menjadi dalil nih, bagian dari bahasanya. Tadi dalil al apa namanya hadis bahwa untuk mendukung ba itu li tab'id disampaikan hadis Mughirah. Kemudian juga untuk menyampaikan secara bahasa, li anna man amarra yadahu ala hammatil yatim. Karena siapa orang yang amarra mengapa? Amarra itu imrar itu tadi apa sih? Menyapu. Man amarra ala hammatil yatim. Alham, hamma itu juz'un minar ra's. Juz bahagian dari kepala, al-yatim kepalanya, anak yatim, soha ayyuqala mahsaha bi-ra'sihi. Ini kan ada hadis Nabi Muhammad SAW, ya memang diperdebatkan kesahihannya, man mahsaha ra'sa yatim. Siapa yang mengusap kepala yatim, begitu, ghufirallahu adada sya'ri, kan gitu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa si yang mengusap kepala anak yatim sebanyak rambut yang dipunya oleh anak yatim. Mukhtar hadis an-nabawiyah itu, tapi hadisnya memang diperdebatkan. Jadi apa yang disebut sebagai mengusap kepala yatim? Cukup mengusap juz sebagian kecil dari kepalanya, itu sudah dikatakan masah. Jadi secara bahasa masaha itu tidak perlu kita mengusap seluruh bagian anggota tersebut untuk dikatakan masah. Mengucap mengusap sebagian kepala itu sudah disebut sebagai masah. Itu secara bahasanya seperti itu. Wahina idin, dan maka ketika itu fal wajibu, yang wajib atau minimalnya atau wajibnya atau rukunnya, mayantariku alaihi ismul masah. Nah, maka ketika itu mayantariku alaihi ismul mashi walau ba'da sya'ratin au qadrihi minal basyarah. Yang disebut sebagai mayantarik alaihi ismul mashi, apa yang dimutlakkan bahwa itu disebut sebagai mas, adalah mengusap sebagian apa namanya kepala, walau ba'da sya'ratin, walaupun sebagian rambutnya saja, au qadrihi minal basyara, atau sekedar sebahagian dari basyarah, kulit yang ada di kepala. Jadi mengusap kepala itu cukup sebahagian. Wa syartu sya'ril mamsuhi. Nah, tadi disebut. Tadi kan disebut mengusap itu cukup mengusap sebahagian rambut, itu sudah dikatakan mengusap. Wa yantama yantariku alaihi ismul mashi walau ba'da sya'ratin. Itu sebahagian rambut pun sudah cukup dikatakan mengusap. Wa syartu sya'ril mamsuh, dan syarat rambut yang diusap tersebut untuk dikatakan mengusap kepala kan cukup mengusap rambut. Apa syaratnya? Wa syartu sya'ril mamsuhi, syarat rambut yang diusap, alla yakhruja an haddir ra's, bahwa rambutnya itu tidak boleh keluar dari batasan kepala. Ini kepala nih. Dari mulai tastahitihil jabha, dari mulai apa namanya nih jidat, sampai kemudian kofa, sampai ke belakang nih kepala. Jadi kalau mau mengusap rambut, pastikan rambut yang muncul atau tumbuh di kepala. Jangan sampai rambutnya, kan ada orang rambutnya gondrong sampai pundak, bahkan sampai lebih dari pundak. Nah kalau dia mau mengusap kepalanya, kan dikatakan ngusap pala itu cukup ngusap sebagian rambut aja, kemudian rambut yang ujung di sini diambil kemudian dibasahin pakai. Nah, itu enggak dikatakan mengusap kepala. Itu namanya mengusap pundak gitu. Karena rambut yang diusap sebagai usapan kepala itu syaratnya dia harus rambut yang ada di kepala. Entah itu di depan, entah itu di samping, entah itu di belakang. Yang penting dia bagian dari kepala. Kalau rambutnya panjang kemudian diambil ujungnya dibasahin, enggak. Karena itu tidak dikatakan sebagai mengusap kepala, itu mengusap pundak namanya. Maka syarat rambut yang diusap untuk dikatakan sah mengusap kepalanya adalah rambut di bagian kepala. Walau maddahu bi an kana mutaja'adan wala yadur. Walau maddahu, kalau kemudian dipanjangin ngusapnya, bi an kana mutaja'adan, karena dia bi an kana mutaja'adan, seperti orang yang rambutnya mutaja'ad. Mutaja'ad itu rambutnya gimbal, tebel gitu. Biar apa namanya gimbal tebel. Jadi apa namanya ketika rambutnya tebel juga enggak ada masalah mengusap rambutnya saja, yang penting rambutnya itu ada di bagian di bagian kepala. Wala yadurru mujawazat manbatil mamsuh. Ketika mengusap rambut, awali dengan rambut yang ada di bagian kepala. Walayadur, kemudian dia tidak menjadi masalah. Mujawazat manbatil mamsuhi ala sahih. Kemudian kepala, kemudian basuh usapannya terus diteruskan sampai melewati batasan kepala. Itu tidak ada masalah. Layadur, tidak bermasalah. Mujawazat, melewati manbatil mamsuhi, melewati bagian tempat tumbuh rambut terus ke belakang. Alas suhaji, rambutnya panjang sampai pundak. Jadi usapannya itu dari mulai sini sampai terus ke bagian yang bukan bagian dari kepala. Itu nggak ada masalah. Kenapa disebut tidak masalah? Karena sebahagian ulama kita termasuk Syafi'iyah, mengusap atau membasuh bagian yang bukan wajib wudu itu dikatakan kemakruhan. Kan itu bagian dari at-tabdzir, menghambur-hambur air. Jadi mengusap bagian yang bukan bagian wajib dan itu kelebihan, itu dikatakan kemakruhan. Nanti ada ini kemakruhan wudu. Kalau mirfak itu memang kan kita lebihkan li tahakkuk untuk memastikan bahwa mirfak sikutu kita pastikan dia basah agar wudhunya sah. Maka melebihkan itu tidak dikatakan kemakruhan gitu, tidak dikatakan kemakruhan. Tapi ini yang bukan bagian dari anggota wajib wudhu dan melebihkannya itu tidak berarti apa, pakai rambutnya kan nggak berarti apa-apa. Tapi kalau rambutnya panjang sampai pundak, di imror terus tuh di usap terus kepalanya sampai pundaknya, tidak ada masalah. Yang penting pastikan bahwa usapan pertama itu ada di bagian kepala. Ala sahihi, menurut pendapat yang sahih, walau ghassala ra'sahu badal al-mas'ah. Ini nanti kejawab nih kalau cuman menempelin tangan doang. Walau ghassala ra'sahu badal al-mas'ah, kalau dia membasuh. Tadi kan rukun wudu kepala itu diusap, tangan kita basah kemudian kita sapu itu kepala. Ini kalau ghassala ra'sahu, dia membasuh kepalanya, guyur kepalanya pakai air, badal al-mas'i sebagai pengganti mas'ha, al-awqa alaihi qatr, atau ditetesin airnya dengan air, walam tasil, dan tetesan airnya itu enggak mengalir, awad ayadahu lati alaihal ma, atau cukup menaruh, net pertanyaan Pak Zulkifli, atau cukup menaruh tangan yang alaiha ma, tangan yang ada airnya, ala ra'si, di atas kepala, walam yumirruha, dan dia tidak menyapunya, ajza'ahu ala sahih, itu sah ala sahih menurut pendapat yang sahih. Jadi cukup menaruh kepala, menaruh tangan di kepala, atau kita tetesin air ke kepala, atau sekalian kita guyur tuh kepala sebagai pengganti mas. Karena ghusl itu kan mashu wa ziyadah. Al-ghuslu, membasuh itu, al-mashu wa ziyadah, itu mengusap sambil ada tambahan airnya lebih banyak. Itu namanya al-ghusl. Jadi kalau orang membasuh bukan mengusap, itu sah gitu. Karena dia sudah mengcover makna al-mas. Atau juga dia menaruh tangan yang basuh ke atas kepala, itu juga dikatakan al-mas ajza'ahu, itu sah ada sahih menurut pendapat yang sahih. Qala fi ziyadatir rawdati, qala, disebutkan dalam kitab ziyadatir rawdah, ini kan kitab maksudnya rawdatul talibin ya, rawdatul talibin itu Imam Nawawi, tapi rawdatul talibin itu sebenarnya ikhtisar, ringkasan, rangkuman dari kitab al-fathul aziz Imam Ar-Rafi'i, al-fathul aziz Imam Ar-Rafi'i. Jadi Imam Ar-Rafi'i kan punya kitab fathul aziz. Fathul Aziz itu syarah dari kitabnya Imam Al-Ghazali namanya Al-Wajiz. Nah, Al-Fathul Aziz ini diringkas teks dan redaksinya oleh Imam Nawawi, kemudian kitabnya namanya Rawdatul Talibin. Kalau disebut kitab Rawdoh, Rawdohnya Imam Nawawi. Tapi kalau disebut Ziyadatul Rawdoh, itu yang dimaksud itu Fathul Aziz Imam Ar-Rafi'i. Qala fi Ziyadatul Rawdoh, dikatakan dalam kitab Ziyadatul Rawdoh Imam Ar-Rafi'i. Tapi jadi kalau ada perkataan di pertemuan kita sebelumnya tentang ziyadatul rawdah dan itu dikatakan sebagai Imam Nawawi, itu keliru tuh. Yang benar ziyadatul rawdah itu adalah Imam Rafi'i. Karena dimaksud ziyadatul rawdah itu Fathul Aziz ala syarhil wajiz. Qala fi ziyadatul rawdah, dikatakan dalam ziyadatul rawdah Imam Rafi'i, wa la tata'ayyanul yad lil mas'h bal yajuzu bi khashabah. Wala tata'ayyanul yad, tidak diharuskan yang ngusap itu tangan. Wala tata'ayyanul yadu lil mashi, dan tidak diharuskan, tidak diwajibkan tangan lil mashi untuk mengusap. Bal yajuzu, akan tetapi boleh mengusap itu bi khosyabatin, dengan kayu. Jadi iseng nih kita wudu, kayu kita basahin, kita gesekin aja kepala angin. Iseng. Au khirqatin, atau benda khirqah itu potongan ini, potongan kain. Kita punya sorban, sorban kita basahin. Nah, kita taruh ke atas kepala. Itu sudah cukup dikatakan al-mas. Wa ghairihi ma, atau selain kayu dan juga selain khirqah. Wa yujzi'i mashu ghairihi lahu, dan juga dibolehkan sah wudunya mashu ghairihi lahu, orang lain mengusap untuk kepalanya. Itu. Jadi tidak mesti dengan kepala. Dan ini masyhur ya, dalam arti ya semua bagian wudhu itu boleh diwudhukan oleh orang lain. Orang tua yang lagi sakit nggak bisa wudhu, anaknya boleh wudhuin. Asal jangan istrinya, istrinya nanti batal, ini kan bukan mahram. Orang tua yang sudah di atas kasur nggak bisa lagi bergerak, susah atau cuman bisa duduk, nggak bisa wudhu, stroke itu, tapi dia tetap wajib sholat, maka wudhunya diwudhukan oleh anaknya. Jadi tidak ada masalah wudhu diwudhuin gitu. Basuhnya tangan orang, ngusapnya pakai tangan orang, kaki semuanya pakai tangan orang, tidak ada masalah. Wal mar'atu karrajuli fil mashi wallahu a'lam. Wal mar'atu, dan perempuan, karrajuli, sama seperti laki-laki, fil mashi, dalam hal mengusap kepala. Jadi maksudnya apa? Perempuan juga wajib mengusap kepalanya, bukan kerudungnya. Beda cerita kalau itu kerudung dibasahin kemudian tempel kepala. Tapi kan gak ada perempuan yang mau kerudungnya basah, kan begitu. Jadi ketika dia berwudu di tempat umum, hukumnya sama sebagaimana laki-laki, kepala harus diusap. Untuk bisa mengusap kepala tanpa harus membuka kerudungnya, membuka hijabnya, tentu tangan dibasahin, tinggal dimasukin aja. Dilonggarin itu kerudung, dimasukin. Udah, jangan lama-lama. Habis itu pergi dah. Sekali doang, kan gitu. Yang namanya wudu kan cuma sekali doang, sudah cukup. Jadi maksudnya Imam Al-Husni bahwa perempuan dan laki-laki dalam masalah al-mashi itu sama, tidak ada bedanya. Dalam hal yang tadi kita sebutin itu seluruhnya. Boleh pakai kayu, boleh pakai sorban, boleh pakai kerudung yang basah ditempelin. Cukup menempelkan tangan saja atau meneteskan beberapa tetesan atau langsung guyur itu kepala dengan air juga tidak ada apa, tidak ada mas. Tapi kalau guyur tuh jatuhnya berlebihan ya. Wallahu taala alam, mudah-mudahan Allah meridai. Allahu alam, mudah-mudahan Allah meridai apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang pembacaan kitab Kifayatul Akhir bab taharah, bagian wajib wudu yang kelima, fardu wudu yang kelima, yaitu ghuslu rijlaini ma'al ka'baini. Ma'al ka'baini, membasuh dua kaki ma'al ka'baini sekaligus dengan kedua mata kakinya. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Teman-teman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, jadi tambahan ilmu di dunia dan juga tambahan amal ibadah di akhirat. Bagi para asatid, bagi para ustadz, bagi para kiai, bagi para tokoh sarjana muslim yang ikut mendengarkan atau melihat kajian ini, saya mohon untuk dikoreksi jika menemukan ada kesalahan dalam penerjemahan, kekeliruan dalam mengartikan, atau juga kesalahan dalam menjelaskan teksnya Taqiyuddin Al-Hisni dalam kitab Kifayatul Akhir. Saya dengan amat sangat senang sekali untuk mendapat koreksian tersebut. Baik itu melalui kolom komentar atau langsung ke WhatsApp, Telegram pribadi saya. Bagi yang di YouTube, di deskripsi ada Telegram di mana bisa kontak saya. Wallahu ta'ala ala subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.